Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulafaz Al-Fiqih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Ibnu Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membicarakan tentang syarat-syarat penyembelihan ada 4. Yang pertama yaitu seseorang yang ahli berhak untuk menyembelih, yaitu di antaranya seorang yang berakal dan juga seorang muslim atau kitabiyah atau ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Kemudian syarat yang kedua yaitu alat yang dipakai memenuhi standar, yaitu berupa benda tajam yang bisa mengalirkan darah dengan ketajaman tersebut, kecuali dari bahan gigi dan kuku, karena keduanya termasuk dari tulang. Dan kenapa kemarin itu tulang tidak boleh dipergunakan? Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa tulang sebagiannya najis. Karena tulang ini bisa terambil dari bangkai dan yang semisalnya. Kemudian syarat yang ketiga, Al-Alim hamidullah ta'ala syaratus salis, syarat yang ketiga, qat al-khalqami, yaitu memutus tenggorokan. Wahwa majral nafsi, yaitu saluran nafas. Wa qat al-mari'i, dan juga memutus kerongkongan. Wahwa majra ta'ani wasyarabi, yaitu saluran makan dan saluran minum. Wa ahadu wadajaini, dan salah satu dari urat leher. Wahuma al-waridani, yaitu keduanya adalah urat leher atau urat nadi yang ada di leher. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia menyatakan wa yaqta'ul mari'u wal khalqumu wal wadajan, dan diputus almari, yaitu saluran makan dan minum, dan saluran al-qulqum, saluran pernafasan, dan juga dua urat nadi di dalam leher. Wal aqwa anna qad asala sati min al-arba'i yubihu, dan yang paling kuat yaitu memutus tiga macam dari empat, maka itu sudah dibolehkan. Maksudnya dia memutus tenggorokan, memutus kerongkongan, dan memutus satu dari urat leher, ini sudah cukup, sudah dibolehkan. Sawa ungkan nafiha al-khum au dalam yakun, baik itu yang terputus itu tenggorokan atau tidak terputus. Fa'in kuti'al badatayni ablagu min kat'il kulkumi wa ablagu fi anharitan, maka sebenarnya dengan terputusnya dua urat nadi yang ada di leher, ini tentunya akan lebih cepat cepat dalam proses kematian daripada terputusnya kerongkongan, terputusnya tenggorokan, yaitu macul nafsu, memutus urat nadi di dalam leher, ini lebih mempercepat daripada terputusnya saluran pernapasan, dan juga lebih bisa mengucurkan darah. Ini pendapat beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Ikhtiyarat. Dan tentunya secara umum untuk memutus tenggorokan dan kerongkongan, untuk saluran pernapasan dan saluran makan dan minum ini juga sudah cukup. Kemudian saya menyatakan wasul natu nahar ibel bi ainya ta'anaha bi muhaddadin fi dektiha, dan sunnah di dalam nahar nahar yaitu menusuk, menusuk dengan benda tajam pada lubatiha wahia al-wahdatul lati al-lati asri onoki wasari, yaitu menusuk celah antara pangkal leher dengan dadanya. Misalnya ini unta ya kan, lehernya panjang, maka yang namanya nahar itu ditusuk dulu ya, antara celah pangkal leher dan dada di sini ditusuk, kemudian di begini ya, jadi tusuk dulu kemudian di. Wajaba ghairaha fi khalqihi atau fi khalqihi. Kemudian dia menyembelih pada bagian yang di ujung lehernya. Adapun dhabah atau menyembelih, ini yang disembelih ini ujung leher. Menyembelih sapi, menyembelih kambing. Adapun unta, nahar itu di sini. Itu di pangkal leher. Itu dekat dada. Ditusuk kemudian di begini. Dengan benda tajam. perbedaan antara menyembelih dengan nahar. Kemudian Islam menyatakan wal hikmatu fi takhsisiz zakati fi mahalil madzkur wa fi qat'i hadhil asya' khashatan li ajri khurujud damsiyal. Dan hikmah dalam pengkhususan penyembelihan pada tempat yang telah disebutkan itu memutus saluran kerongkongan dan tenggorokan dan juga nadi. Maka pada pemotongan ketiga saluran ini secara khusus ini dengan tujuan untuk bisa mengeluarkan darah yang sangat cepat. Dengan tujuan bisa mengeluarkan darah dengan cepat, dengan deras. Di anna hadzal mahallu mujtama'ul al-uruqi. Karena kerongkongan, tenggorokan dan urat leher atau urat nadi leher ini tentunya tempat berkumpulnya pembuluh darah. Sehingga pembuluh-pembuluh darah yang terkumpul kemudian diputus, maka akan cepat mengeluarkan darah, mengucurkan darah. Wa li anna dzalika asra'u fi zuhuril ruh. Dan dengan cepat keluarnya darah, maka sebenarnya akan mempercepat keluarnya ruh. Wa yakunu athyabu bilahmi. Sehingga akan menjadikan enak pada dagingnya. Menambah enak daging tatkala benar-benar cepat keluarnya darah. Wa afaku al-hayawan. Dan tentunya akan memperingan proses kematian pada hewan. Bahkan kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ida jablah toh pangsinul dibahatat." Apabila kalian menyembelih, maka perbaguslah penyembelihannya. Yaitu memutus saluran pernapasan, kerongkongan dan urat leher, urat nadi sehingga mempercepat kematian binatang yang disembelih tersebut. Kemudian berikutnya kalau saya habis kalau cara gua mengajak anda di mahal matkur di adam matamat pun min asyair wanaan amat tidak bisa disembelih pada tempat-tempat yang bertempat darah keluar karena orang tidak mungkin untuk ditangkap ya. Seperti apa? Seperti asyair binatang buruan, gimana mau nangkap ikan ya kan? Ya, susah, harus diburu dulu. Wanaan seperti burung unta, burung unta yang liar berat kami diri mana dia dan misal burung unta kemudian dikejar lari ya kan karena liar kemudian masuk ke dalam sumur atau yang lainnya maka tentunya tidak bisa disembelih. Maka bentuk penyembelihan yaitu bicara ini yaitu dengan melukai pada tempat mana saja dari badannya. Yang penting bisa dilukai, kemudian darahnya bisa keluar, mengucur, maka itulah ganti dari penyembelihan. Ini namanya nih diburu ya kan. Wayakfi dzalika fi zakatihi, dan tentunya akan cukup binatang yang bisa dilukai kemudian keluar darah dari tubuhnya, ini cukup dari menyembelihnya, karena memang tidak mungkin untuk bisa disembelih. Di hadis Rafi radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis Rafi, malah beliau berkata, nadda ba'irun, seekor unta lepas kabur. Fa'ahwa ilaihi rajulun bisahmin, kemudian ada seorang yang melepaskan anak panah ke unta tersebut yang kabur tersebut. Wahabisahu, kemudian unta tersebut bisa ditangkap karena telah luka, ya kan, kena anak panah, kemudian mengeluarkan darah tentunya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a alaikum fasna'u bihi hakada." Apa yang terjadi dari binatang-binatang kalian yang kabur, maka perbuatlah seperti ini, yaitu dengan dipanah atau diburui. Mutafakun alaih, artinya bahwasanya cara tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW. Ya, unta yang kabur atau binatang yang beringas, yang liar, yang tidak bisa ditangkap, maka cukup dengan melukai sebagian tubuhnya agar keluar darahnya dan tentunya bisa ditangkap. Tentunya kalau masih bisa ditangkap kemudian disembelih, maka bisa disembelih. Kalau tidak, itu sudah cukup. Misalnya seperti tadi, berontak masuk ke sumur susah, ya. Tumbuhnya sangat dalam, susah ngambilnya. Kemudian setelah dilepaskan anak panah, kemudian keluar darah, maka cukup. Kalau seandainya dia diambil sudah mati, maka sudah cukup sebagai pengganti penyembelihan. Wa ruwiya dzalika an Ali wa Ibnu Mas'udin wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Aisyah radhiyallahu anha, dan hadis tersebut sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh sahabat Ali, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dan Umar ini Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian poin berikutnya, qala Syekh Hafizullah Ta'ala, wa ma usiba min hayawanati kalman khaniqati wal mawqudati wal mutaraddiyati wan natihati wa ma akala as-sab'u idza zakaita atau idza zukiya idza usyrikat wa fiha hayatun mustaqiratun wa dzukiyat halat. Dan apa yang terjadi pada hewan-hewan, yaitu mati karena tercekik, bukan mati, ada hewan yang tercekik dan juga ada hewan yang terpukul, mungkin tertimpa benda keras, atau hewan yang jatuh dari ketinggian, wan natihatu, dan juga ada hewan yang tertanduk, ditanduk oleh hewan lain. Ya. Dan juga ada hewan yang dimangsa oleh binatang buas. Maka jika hewan-hewan tersebut, hewan yang tercekik, terpukul, jatuh dari ketinggian, ditanduk oleh hewan lain atau dimangsa binatang buas, kemudian didapati bahwasanya hewan-hewan tersebut masih hidup, kemudian sempat disembelih, maka menjadi halal. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 3, hurimat alaikumul maidat ila qali, sampai pada ayat wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dakaitum, dan binatang yang tercekik, yang terpukul, binatang yang jatuh dari ketinggian, binatang yang tertanduk, dan binatang yang dimangsa oleh binatang buas, maka halal jika sempat kalian sembelih. Kalau tidak sempat, kemudian mati, tercekik atau terpukul atau jatuh atau tanduk atau dimangsa binatang buas kemudian mati, maka tentunya matinya mati bangkai, tidak bisa disembelih lagi. Bisa disembelih kalau benar-benar hewan-hewan tersebut masih hidup, kemudian sempat disembelih, maka menjadi halal. Maka Aisyah menyatakan, ilama adraktum wafihi hayatun. Binatang-binatang yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, tertanduk, dimangsa oleh binatang buas, ini haram. Kecuali kalau kalian bisa mendapati hewan tersebut masih hidup. Fazakaitumuhu, kemudian kalian bisa menyembelihnya. Falaysa bimuharramin, maka menjadi tidak haram. Qala Syekhul Ta'ala wal munkhaniqatu hiya allati itlafa ala unukiha hablun awnahwihi awnahwuhu wa hunikoha. Yang dimaksud dengan munkhanikoh yaitu terjerat pada lehernya dengan tali atau yang lainnya sehingga tercekik. Wal mawqudatu, dan mawqudat ini menjelaskan tentang arti di dalam ayat tersebut. Ya alladzi duribat bi syai'in satirin, yaitu hewan yang tertimpa benda yang keras atau tertimpa benda yang berat, ya, sehingga jatuh atau terpukul, ya. Pukul atau tertimpa benda yang berat. Wal mutaraddiyatu hiya allati tasqutu min syai'in murtafi'in. Sedangkan al mutaraddiyatu yaitu hewan yang terjatuh dari suatu tempat atau ketinggian tertentu. Misalnya kijang, ya kan, dikejar-kejar sama harimau, ya. Depannya jurang, ya. Itu masih apa? Dia terjatuh. Kemudian wan natihatu hiya allati natahaha hayawanun ukhra bi ra'sihi, yaitu hewan yang diseruduk oleh hewan yang mempunyai tanduk. Wa ma akala sab'u iftarasahu Al-zi'bu wa nahu. Sedangkan apa yang dimakan oleh binatang buas yaitu dimangsa oleh binatang buas semisal serigala atau yang lainnya. Waqala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia menyatakan fi zakati al-majziyati fi hadhil anwa. Yaitu tentang penyembelihan yang dibolehkan pada binatang-binatang tersebut. Mata dubiha basara jaddam al-ahmar alladhi takhruju min al-muzakka fil adati laisa huwa damul maitah fa innahu kapan saja hewan dimangsa oleh binatang buas kemudian sempat disembelih karena masih hidup dan bisa mengalir darah yang merah yang keluar dari binatang yang disembelih pada kebiasaan binatang-binatang yang masih bisa yang hidup kemudian disembelih. Tutaridu syaitan anizadihi wal madhum. Tidak dilakukan lagi. Sesungguhnya dengan menyebut nama Allah. Tatkala menyembelih. Tentunya akan memperbagus penyembelihan. Dan akan mengusir syaitan. Yang tentunya akan menggoda. Menghalang-halangi. Baik itu orang yang menyembelih maupun binatang yang disembelih. Baiga akhala bi dzikri ismihi. Labasa syaitanu dzabihu wal madhuha. Apabila luput tidak disebut nama Allah. Akhirnya syaitannya bisa menyusup. Bisa menggoda seorang yang menyembelih dan ada hewannya. Wa asaru zalika khabisan fil hayawan. Sehingga binatang yang tidak sembelih atas nama Allah tentunya akan berakibat buruk pada hewan tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha sama. Dan dahulu Rasulullah SAW apabila beliau menyembelih, beliau menyebut nama Allah. Kadzalat ayatu ala anna dzabihata la tahillu idza lam yadzkuri isma Allah 'alaiha. Maka pada ayat ini menunjukkan bahwasanya penyembelihan menjadi tidak halal jika tidak disebut nama Allah pada penyembelihan tersebut. Wa in kana dzabihu musliman walaupun seorang yang menyembelih tersebut seorang muslim. Selesai pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Sehingga sebagai tambih bagi kita bagi seorang yang akan menyembelih jangan lupa untuk tetap membaca bismillah walaupun di sana ada pendapat yang ya, kalau sudah muslim, sudah membaca, enggak membaca, yang punya halal. Maka saya di dalam kitab ini menegaskan bagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah walaupun seorang muslim tetap harus mengucapkan bismillah di dalam penyembelihan agar menjadi halal. Kalam alih hamidullah ta'ala. Wa yasannu ma tasmiyatu at-takbir. Dan disunahkan tatkala membaca bismillah diikuti dengan takbir. Itu dengan ucapan bismillah Allahu Akbar. Ini disunahkan tatkala menyembelih. Waliz zakati adabun. Dan bagi para penyembelih ini ada adab-adabnya. Layukrahu ayyadbaha bi'alatin alatin. Dimakruhkan. Apa dimakruhkan? Ya tercela. Yaitu seseorang menyembelih dengan alat yang tumpul. Makruh. Dikali sallallahu alaihi wasallam wal yahidda atau wal yahidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Dia sallallahu alaihi wasallam menyatakan hendaklah dia menajamkan pisau dari kalian dan adalah menenangkan binatang sembelihannya. Itu apa? Dengan menajamkan alat yang akan untuk menyembelih. Kemudian adab yang kedua, yukrah ayuhiddaha wal hayawanu yabsiruhu. Dimaklumkan tatkala mengasah gaman, mengasah alat, pisau atau yang lainnya, ini hewan yang akan disembelih melihatnya. Sehingga apa? Jangan sampai tatkala kita mengasah pisau, mengasah golok ya, di hadapan hewan yang akan disembelih. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ain tahidda as-safra as-sifara wa an tuwara antawara anil bahaim. Dan dia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menajamkan mengasah pisau, yaitu dengan menjauhkan dari binatang yang akan disembelih agar tidak terlihat oleh binatang tersebut lau ahnat. Kemudian ada yang ketiga, wa yukrah ayyuwajjihul hayawan ila ghairi qiblah. Dimakruhkan, dibenci menghadapkan hewan dihadapkan selain ke kiblat. Sehingga sunahnya kalau kita menyembelih ini hewan dihadapkan ke kiblat. Dimakruhkan kalau tidak menghadapi kiblat. Yukrah ayyuhal hayawan ila ghairi. Makruh dihadapkan hewan tersebut pada selain kiblat. Artinya sunnah untuk menghadapkan hewan sembelihan dihadapkan ke kiblat. Ini sunnah. Adab yang selanjutnya, wa yukrah ayukhira anukahu au yaslahuhu qabla ayyubrida. Dimakruhkan untuk mematahkan atau mengususkan lehernya atau menguliti sebelum hewan tersebut mati dalam keadaan tenang. Sehingga disunahkan tatkala kita ini akan memotong lehernya, kemudian akan mengulitinya, ini benar-benar kalau hewannya sudah mati dalam keadaan tenang, tidak bergerak-gerak lagi, baru dikuliti atau dipotong kepalanya. Sehingga dari sini apa? Dari sini makro, orang menyembelih sampai putus lehernya. Saking tajamnya, ya di hati-hati ya, makro menyembelih langsung putus lehernya. Kemudian kalau belakangnya basun atau nahrul ibil. Qa'imatan ma'kulatan yaduha yusra. Dan yang sunnah di dalam nahr, yaitu menusuk dan menyembelih unta, ini untanya dalam keadaan berdiri. Kemudian diikat atau diikol kaki yang depan sebelah kiri. Kaki depan sebelah kiri diikat. Sehingga untanya diperdirikan, kemudian kaki kirinya diikat ya, diikol, kemudian ditusuk. Dan sudah otomatis apa? Jatuh ini. Ini cara menahar ibil atau menahar unta. Wa dabaha baqaru atau wa dumihal baqaru wal ghanamu mudajja'atan ala janibiha aisara. Wallahu a'lam. Kemudian sunnah tatkala menyembelih sapi atau menyembelih kambing, ini direbahkan ke sisi bagian kiri. Direbahkan ke sisi bagian kiri tentunya dengan menghadap kiblat, kemudian disembelih. Ini sunahnya. Direbahkan ke bagian kiri. Sudah telah disuap. Dan selanjutnya kita insya Allah akan membahas tentang fi ahkamis syaid, membahas tentang hukum-hukum tentang memburu binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.